Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam thumma amma ba'd. Saudaraku sekalian, jamaah pengajian Masjid Mujahidin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan setelah kita bersama-sama menunaikan ibadah salatul asr tadi secara berjamaah. Dan sebagaimana keterangan kita sebelumnya, kita masih berada pada keterangan tafsir. Tadi telah disebutkan mereka orang-orang kafir, golongan kedua dari tiga golongan manusia yang Allah sebutkan dalam awal surah Al-Baqarah. Pertama adalah kaum mukminin dan yang kedua adalah orang kafir. Adapun yang ketiga nantinya disebutkan munafikin. Namun tentunya yang kedua, dengan melihat sifat dan mendengarkan keterangan-keterangan tadi, kita berdoa, kita berharap kepada Allah, kita tidak dimasukkan dalam golongan tersebut. Karena golongan tersebut amat celaka. Yani, kalau kita sampai terjatuh dan kita masuk ke dalam golongan tersebut, kita adalah orang-orang yang amat merugi. Golongan berikutnya adalah munafikin. Munafikin, sebagaimana nanti kita akan dengarkan sifat-sifatnya. Qala rahimahullahu ta'ala, ذكر سبحانه وتعالى المنافقين لما كان أمرهم يستبه على كثير من الناس أطنب في ذكرهم بصفات متعددة kullun minha nifaq kama anzala surata bara'ah fihim wa suratal munafikin fihim wa dzakarahum fi suratin nur wa ghairiha minas suwar ta'rifan li ahwalihim litajannub aw litajtaniba wa yastaniba man talabbasa biha aidan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kaum munafikin di dalam surah Al-Baqarah ini dikarenakan perkara mereka kemunafikan dan orang-orang munafik ini tersamarkan di sebagian besar manusia. Karenanya Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkannya dengan sifat-sifat yang semuanya tentunya padanya kenifakan atau kemunafikan. Atau Allah menyebutkan dengan berbilang sifat yang semuanya adalah sifat kemunafikan. Sebagaimana Allah juga menyebutkan, bahkan menurunkan surah Al-Bara'ah berkenaan dengan mereka. Demikian pula surah Al-Munafikin. Dan Allah menyebutkan tentang keberadaan mereka dan kerusakan mereka dalam surah An-Nur dan surah-surah yang lainnya. Agar sanya kita semua mengerti tentang keberadaan mereka dan kemunafikan yang ada pada mereka. Agar kita menjauhinya dan menjauhi orang-orang yang tertipu karenanya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keterangan tadi tentunya memberikan penerangan kepada kita kenapa Allah menyebutkan ayat yang menyebutkan munafik setelah sebelumnya mukmin dan setelahnya kafir, kemudian kafirin, kemudian setelahnya apa? Munafikin. Yaitu karena banyaknya di antara manusia yang tersamarkan perkara orang-orang munafik ini. Dan juga tentunya karena kemunafikan itu ada sampai nanti di akhir zaman. Kemunafikan itu ada sampai nanti di akhir zaman. Dan wal'iyadu billah, kalau kita tidak mengetahuinya, kita bisa tertipu, terpengaruh, dan kita bisa akhirnya masuk ke dalam sifat kenifakan yang ada wal'iyadu billah. Diterangkan oleh para ulama, dari tiga golongan yang ada, yang paling jelek adalah sifat munafik. Di sana ada kekufuran yang disebutkan sebelumnya, tapi itu tidak lebih jelek daripada munafikin. Kenapa munafik itu lebih jelek? Karena munafik ini lebih berbahaya daripada orang kafir atau kekufuran. Kalau kufur jelas, orang paham ini kufur. Tapi kalau an-nifaq, sebagaimana mana nifaq itu adalah menyamarkan kebatilan dan menampakkan kebenaran, atau menyamarkan kekufuran dan menampakkan keimanan. Sehingga orang-orang munafik zahirnya beriman tapi hatinya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kafir tidak, orang kafir zahirnya kufur, ya hatinya tentunya sudah bisa dipastikan apa? kubur, karena dia memang mengkuburi Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah bagi kita. Tapi kalau munafik perkaranya samar. Sehingga itu dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat tersamarkan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk jangan terburu-buru dan tergesa-gesa dalam masalah si fulan munafik dan tidak. Artinya menunggu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang mengetahui hati manusia. Kita tidak ada yang mengetahui hati manusia. Yang mengetahui hati manusia hanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian Allah menerangkan siapa munafikin. Siapa munafikin? Wallahu a'lam bissawab. Sehingga itu sifat nifak ini lebih berbahaya. Kemunafikan itu lebih berbahaya daripada kekufuran. Dan diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala sebagaimana diukilkan dalam Majmu' Fatawa, kebatilan semakin tersamarkan semakin berbahaya. Kebatilan semakin tersamarkan semakin berbahaya. Kalau kebatilan nampak, itu sebetulnya tidak terlalu berbahaya karena nampak. Walaupun bahaya, namanya batil tetap bahaya. Tapi semakin dia kabur dan semakin dia samar, semakin dia berbahaya. Dicontohkan oleh beliau, Asy'ariyah yang mengaku apa? Ahlu sunnah. Itu lebih berbahaya dari mereka yang notabene tidak mengaku ahlu sunnah, tapi memiliki penyimpangan-penyimpangan. Asy'ariyah, padanya penyimpangan-penyimpangan, tapi samar di sisi manusia. Lebih berbahaya. Sehingga kata beliau, semakin samar, semakin berbahaya. Demikian nifaq. Semakin samar, semakin berbahaya. Lebih bahaya daripada apa? Kufur. Lebih berbahaya daripada kekufuran. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga perlu bagi kita untuk mengetahuinya sebagaimana keterangan tadi. Agar kita berlepas diri dan menjauhkan diri dari sifat kemunafikan. Dan juga menolong mereka, orang-orang yang sudah tertipu dengan kemunafikan. Ternyata dia sudah jatuh dalam keadaan dia tidak sadar. Dalam keadaan dia tidak sadar. Dan Allah mendatangkan sifat nifaq. Sifat nifaq pada hambanya ini, ataupun Allah Subhanahu wa taala menciptakan kemunafikan pada hambanya ini, agar supaya nantinya bisa tersaring. Mana yang betul-betul bersih dan mana yang masih padanya ada kekotoran dan kotoran. Karena Allah Subhanahu wa taala kalau mau menjadikan semua manusia beriman gampang. Tapi dengan hikmah Allah, dengan ilmunya Allah menciptakan ada yang kafir, ada yang munafik, ada yang mukmin agar nantinya bersih. Disaring siapa yang betul-betul beriman, siapa yang bukan. Wallahu a'lam bisawab. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Dan sejenis dari kemunafikan adalah zindiq. Adalah zindiq. Biasa kita dengar mungkin kalimat zindiq. Itu sejenis daripada kemunafikan. Yang kebanyakan kezindikan ini dibawa oleh orang-orang yang lebih mengutamakan akal dan hawa nafsunya. Akal dan hawa nafsunya, wallahu a'lam bishawab, dalam menolak ayat. Dalam menolak ayat, menolak hadis atau menolak nas. Ya, seperti kezindikan yang dibawa oleh orang-orang liberal dan yang sejenisnya. Wallahu a'lam bissawab. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yas'urun." Dan dari kalangan manusia ada yang mencoba mengatakan, "Kami beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir." Padahal sebetulnya mereka tidaklah beriman. Mereka mencoba menipu Allah, mencoba menipu manusia, mencoba menipu kaum mukminin. Tapi mereka tidaklah dapat menipu kecuali terhadap diri mereka sendiri. Mereka menipu terhadap diri mereka sendiri dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Wa ma yas'urun. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, itulah kaum munafikin. Itulah kaum munafikin. Berkata Imam Ibn Kathir rahimahullahu taala, "An-nifaqu huwa izharul khair wa israrul asyar." Kemunafikan itu bisa dikatakan menampakkan kebaikan dan menyembunyikan kejelekan. Menampakkan kebaikan dan menyembunyikan kejelekan. Berkata Al-Imam Ibnu Jurayj, "Al-munafik yukhalif qawlahu fi'lahu wa sirrahu wa alaniyatah wa madkhalahu wa makhrajahu wa mashadahu wa maghribahu." Orang munafik itu pasti didapati perkataannya dengan perbuatannya menyelisihi. Pasti didapati apa yang tampak pada dirinya menyelisihi dengan apa yang ada dalam batinnya. Menyelisihi apa yang ada dalam hatinya dengan apa yang dikeluarkan di lisannya. Dan menyelisih apa yang menjadi persaksiannya dengan persaksian dengan apa yang ada di dalam hatinya. Jadi hatinya sebetulnya menolak persaksian tersebut, tapi dia karena keadaan demikian memaksanya, dia terpaksa apa? Mengatakan dengan persaksiannya, tapi bukan karena iman, namun karena kufur. Kufur yang ada padanya. Membenci dan tidak menginginkan Islam. Wallahu a'lam bissawab. Wa huwa anwa'. Dan kemunafikan itu ada berbagai jenis. Atau ada jenisnya. I'tiqadi wa amali. Yaitu dikatakan kemunafikan i'tiqadi yang bentuknya keyakinan, dan ada yang namanya kemunafikan yang bentuknya sekedar amalan. Adapun yang i'tiqadi, wa huwa alladhi yakhludu sahibuhu finnar. Inilah yang menyebabkan orang tersebut masuk ke dalam neraka kekal abadi selamanya. Kenapa? Karena dia mengkufuri Islam. Adapun amali, wa huwa min akbari dzunub. Adapun amali yaitu adalah perbuatan sebesar-besar dosa. Sebagaimana akan datang keterangannya nanti insyaallah taala. Contoh misalnya dusta. Dusta itu adalah dosa besar. Dan dusta ini adalah amalannya munafik. Amalannya munafik. Demikian. Kalaupun dia bukan seorang yang meyakini dusta itu halal, tapi dengan dosa besar tadi, dia melakukan amalan nifak. Nifak apa? Amali. Kalau dia meyakini dusta itu halal, itu berbahaya, itu bisa menyebabkan kepada apa? Kekufuran. Karena menghalalkan apa yang Allah haramkan. Jadi ada i'tiqadi, ada amali. Cuma para ulama mengatakan adapun sisi amali bukan berarti boleh-boleh aja karena tidak mengeluarkan dari Islam. Tetap tidak boleh. Dan dipandang oleh mereka para ulama yang sering melakukan amalan amali, kemunafikan amali ini, dikhawatirkan berimbas kepada i'tiqadnya. Dikhawatirkan berimbas kepada keyakinannya. Wal-iyadubillah, dia jadi munafik karena seringnya melakukan amalan kenifakan amali tadi. Yang berikutnya keterangan mereka para ulama, bahwa yang melakukan amali ini, kenapa sampai dikatakan ini munafik amali? Karena yang melakukannya adalah orang-orang munafik saja. Orang-orang munafik. Semua apa yang dikatakan amalan tersebut dilakukan oleh munafik. Wallahu a'lam bissawab. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innama qala rahimahullah, wa innama nuzilat sifatul munafikin fi suwar al-madaniyah li'anna Makkah lam yakun fiha nifaq bal kana khilafuhu minan nas man kana yuzhir al-kufra mustaqrahan wa huwa fil batin mu'min. Falamma hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah wa kana biha al-ansar min al-aus wal khazrat kanu fi jahiliyatihim ya'budun al-asnama ala tariqah musyrikil Arab. Ketahuilah bahwasanya sifat-sifat munafik ini disebutkan oleh Allah dalam ayat-ayatnya, yaitu hanya dalam surah-surah Madaniyah saja. Dalam surah Madaniyah saja. Yakni surah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun setelah berada di mana? Di Madinah. Adapun di Makkah tidak. Adapun di Makkah tidak. Ataupun ayat-ayat Makkiyah atau surah Makkiyah tidak ada. Tidak ada. Bahkan yang ada pada surah Makkiyah sebaliknya. Kebalikan dari munafik. Yaitu ada di antara manusia yang mendzahirkan kekufuran tapi hatinya beriman. Kenapa dia mendzahirkan kekufuran? Karena dia terpaksa. Terpaksa. Seperti yang diketahui pada sahabat siapa? Ammar. Keterpaksaan mengatakan kalimat apa? Kufur. Kebalikan dari apa? Munafik. Kalau munafik menyatakan Islam, batinnya kafir. Kalau dulu para sahabat yang terpaksa, hatinya beriman, kalimatnya apa? Kalimatnya kufur. Yani Ammar yang dipaksa waktu itu. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, penting kita mengetahui sejarah ini. Karena terus terang, di antara kita tidak mengerti hal ini. Kita kira munafik itu sudah ada semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Tidak. Kemunafikan tidak ada sama sekali di Makkah, nanti kemunafikan itu muncul di Madinah. Kenapa muncul di Madinah akan datang keterangannya nanti. Sehingga sejarah kenifakan itu ada muncul pertama kali di Madinah. Tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, di sana ada Ansar. Di sana ada Ansar dari kalangan suku Aus dan Khazraj. Dan dulunya mereka orang-orang jahiliyah menyembah kepada patung sesuai dengan kaum musyrikin Arab dahulunya. Jadi tidak beda dengan musyrikin yang ada di Makkah. Demikian. Dan di sana pula, di Madinah pula, wabihal Yahud min ahlil kitab ala tariqa aslafihim. Di Madinah pula ada orang-orang Yahudi, tapi dia sesuai dengan pendahulu mereka, yakni orang-orang ahlul kitab Yahudi ataupun mungkin kalau ada Nasara. Artinya tidak keluar dengan tata caranya mereka. Sehingga mereka dikatakan orang kafir. Orang kafir yakni ahlul kitab. Dan Yahudi ini wa kanu thalatha qabail. Yahudi ini ada 3 kabilah, ada 3 suku. Pertama Bani Qainuqa, Hulafa'ul Khazraj, wa Banu An-Nadhir, Nadhir wa Banu Quraywah, Hulafa'ul Aus. Yang pertama Bani Qainuqa ini adalah sekutunya Khazraj, dan Banu An-Nadhir dan Banu Quraywah ini adalah sekutunya Aus. Dikatakan sekutu-sekutu ini karena Aus dan Khazraj dulunya pernah terjadi peperangan. Di sini sengaja diceritakan oleh beliau demikian agar kita mengerti kemunafikan munculnya awal pertama kali. Munculnya pertama kali. Tapi sebelum kita melanjutkan keterangan yang ada, perlu kita ketahui saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baik manusia, sesempurna-sempurna manusia, tidak lepas didatangkan kepada beliau manusia-manusia pula, orang-orang yang ada di sekitar beliau pula, dari orang-orang yang jelek dan rusak seperti munafikin ini. Sehingga kita secara skop kecil dakwah salafiyah di mana saja, maka kita akan mendapatkan, ketika ada di sana dakwah salafiyah, pasti di sana didapatkan juga orang-orang yang ingin merusakkan dakwah tersebut. Ada orang-orang yang disusupkan masuk ke dalam dakwah tersebut. Itulah yang diingatkan oleh Syekh yang mulia, Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala, terhati-hati kita terhadap mereka, para penyusup. Kenapa? Karena kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja tidak lepas dari munafikin. Tidak lepas dari apa? Munafikin. Kalau beliau tidak lepas dari munafikin, maka kita dakwah yang hak, dakwah salafiyah ini tidak lepas dari orang-orang yang ingin merusakkan. Sehingga di hari-hari yang akhir ini, kita melihat dakwah yang mubarakah ini tersebar, walhamdulillah, di negeri ini. Tapi bersamaan pula kita mendengarkan suatu yang tidak mengenakkan pendengaran, di mana-mana adanya orang-orang yang ingin merusakkan dakwah yang hak ini. Itu adalah sunnatullah. Sekarang bagi kita untuk mengerti bentuk kerusakan tersebut sebagaimana tadi keterangannya. Kita mengerti al-haq, kita mengerti yang batil, agar kita terlepas dari kebatilan dan berjalan di atas al-haq. Demikian. Karena bentuk-bentuk kerusakan itu tidak tampak, bentuk-bentuk kerusakan ada yang bahkan rusak sekali dan samar bagi kita. Kita ingat tadi perkataan Syekhul Islam, lebih samar lebih apa? Berbahaya. Maka kata para ulama di zaman ini, hizbiyah ataupun yang sejenisnya daripada kelompok-kelompok atau pemikiran-pemikiran yang lebih tersamarkan di hadapan mereka manusia, itu tentunya lebih berbahaya lagi. Subhanallah. Bentuk peringatan ini sengaja kami bawakan di sini karena menyinggung perkara munafik ini. Rasulullah didatangkan padanya munafik, para sahabat tersamarkan. Dalam keadaan sahabat adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Demikian kita. Sehingga benar kata para ulama kita untuk berhati-hati kita beragama. Bisa jadi kita ketemu munafik, dia pakaiannya orang apa? Salafi. Tidak menutup kemungkinan. Kita tidak menggumpi si A munafik, si B munafik. Karena hukuman ta'yin yang seperti ini, perlu data bayyinah yang jelas. Tapi tidak menutup kemungkinan kita tidak tahu keadaan hatinya. Yang mengetahui hatinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ternyata adalah seorang munafik yang menginginkan kerusakan terhadap dakwah yang hak ini. Itu bisa jadi. Wallahu a'lam bissawab. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga secara keseluruhan keterangan kita di sini tentang munafik, muqaddimah, pembukaan, menerangkan tentang kemunafikan yang akan disebutkan nanti. Berhati-hati kita terhadap kemunafikan dan berhati-hati kita terhadap siapa saja yang ingin menyusupkan, ingin menghembuskan kesesatan-kesesatan dengan pakaian, dengan busana, dengan penampilan yang masya Allah menarik, luar biasa. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Namun waktu kita tidak cukup untuk menyampaikan keterangan tafsir ini. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan keterangan ini pada pertemuan yang akan datang. Selanjutnya kita ambil sedikit keterangan berkaitan dengan fikih muyassarah. Saya minta maaf, ini sudah waktunya lewat. Ustaz Abdullah Kevin. Ah, 4:30 ini. Oh. Ya, usulan yang kayaknya tidak bisa diterima, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifuhu. Yani muallif al-kitab al-fiqhul muyassara. Bab tsani fil aniyah. Bab yang kedua tentang bejana. Tentang bejana. Yang sebelumnya kita telah mengambil keterangan tentang air ya. Kita ambil sekarang tentang bejana. Dan bejana, kita sudah mengambil keterangan tentang apa? Bejana emas dan perak. Bejana emas dan perak. Dan terakhir kita telah mengambil keterangan bolehnya memakai bejana yang diter atau dipatri dengan apa? Emas. Dipatri ya. Dipatri dengan emas. Bukan bejana yang dicampur dengan emas. Karena kalau bejana dicampur berarti dia bahannya masih emas dan perak. Tapi dipatri. Patri itu kalau kita punya panci rusak, biasanya ada bolong dan tidak bisa ditutup kecuali dengan cara mematrinya dengan pakai timah atau pakai perak atau terkadang bahkan pakai emas. Yang demikian ini kalau memang sudah demikian, istilahnya hukmud darurah dan pembolehan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita masuk ke dalam masalah aniyatul kuffar, yakni bejana orang-orang kafir. Qala muallifuhu fi al-aslu fi aniyatil kuffar al-hillu. Yang hukum asal dari bejana orang-orang kafir, hukum asalnya adalah halal untuk dipakai. Halal untuk dipakai. Itu hukum asal. Artinya kita dulu menerangkan, selama tidak ada yang mencacati hukum tersebut, dan selama tidak ada yang memindahkan hukum tersebut, maka dia terpandang hukum asal, yakni boleh untuk dipakai. Dan yang memindahkan dari satu ke satu keadaan, bukan dengan pandangan, dan bukan dengan pendapat, tapi dengan nas. Dengan nas. Adanya yang menerangkan dari nas, dan adanya keadaan yang sesuai dengan keterangan nas, sehingga berpindah dari hukum asal kepada hukum yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga itu dikatakan di sini illa idza ulimat najasatuha. Terkecuali apabila bejana yang dipakai diketahui ternyata bejana ini najis, sudah ternajisi. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan kecuali ternyata bejana ini ternajisi karena bejana yang dipakai oleh orang-orang kafir itu biasa dipakai memasak barang yang dianggap najis. Dianggap najis atau dipakai untuk menempati barang yang dianggap najis. Seperti misalnya sebagian ulama menganggap najisnya khamr. Najisnya khamr. Atau sebagian ulama menganggap najisnya babi. Tempat yang dipakai dengan bekas najis tersebut, di sisi pandangan ulama yang mengatakan itu najis, maka pada saat itu ania yang hukumnya asalnya boleh dipakai, bejana orang kafir yang boleh dipakai misalnya piring atau gelas, dengan adanya kenajisan yang datang padanya dari makanan dan minuman orang kafir tersebut, maka pada saat itu bejana ini tidak dipakai lagi karena ada bekas najisnya. La fa innahu la yajuz istimaluha illa ba'da ghusliha. Maka pada saat itu tidak boleh dipakai kecuali dicuci terlebih dahulu. Cuma saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, berkenaan dengan hukum khamr apakah najis dan daging babi apakah najis dan tentang darah apakah najis, karena orang kafir juga minum darah. Darah hewan diminum. Itu pembahasannya tersendiri dalam masalah kenajisan. Yang jelas yang menjadi pegangan kita, sesuatu dikatakan najis mesti ada nasnya. Tidak boleh dikatakan najis tanpa ada nas. Karena bahaya kalau kita mengatakan najisnya sesuatu tanpa nas, kita akan mengatakan semuanya bisa najis karena tanpa nas. Ini berbahaya. Mengatakan ini najis harus ada nasnya. Seperti misalnya dulu saya contohkan teh cicak. Kita katakan teh cicak najis, harus ada nasnya. Kalau tidak ada nasnya, berarti teh cicak bukan najis. Jadi apa dong teh cicak? Kotoran. Seperti itu. Nah, kembali kepada kenajisan tadi. Kalau dikatakan daging babi, saya katakan di sebagian ulama, karena memang sebagian ulama mengatakan daging babi najis. Tapi di sebagian yang lain, mengatakan apa? Mengatakan bukan najis. Mengatakan bukan najis tapi haram. Paham? Haram. Sehingga kalaupun tidak najis, misalnya di sisi sebagian ulama yang lain, tapi itu adalah bekas daging yang haram, melengket di situ keharaman, ketika dipakai oleh seseorang maka dia akan terkena dengan yang haramnya. Paham? Begitu pula dengan yang memandang khamar najis, maka larinya ke pada masalah gelas ini najis. Tapi kalau gelas apa khamar ini bukan najis, di sisi sebagian ulama ada yang mengatakan, dan itu pendapat yang rajih yang kami pegangi, khamar itu bukan najis, maka keharamannya. Maka keharamannya. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga kalaupun bukan najis tapi haram, najis ataupun bukan tapi dia adalah makanan yang haram. Makanan yang haram. Maka dicuci dulu baru dipakai. Dicuci dulu baru dipakai. Tidak boleh langsung memakainya. Tidak boleh langsung memakainya. Dan perlu kita mengambil kalimat kunci juga. Yang najis sudah pasti haram. Yang haram belum tentu najis. Allahu a'lam bissawab. Li hadis Abi Thalab al-Khushani qala qultu ya Rasulullah inna bi ardin qaumun ahli kitabin. Ya Rasulullah, kami di satu tempat, di situ penghuninya ahlul kitab. Afana qulu fi aniyatihim, apakah kami harus makan dari bejana mereka? Qala la ta'kulu fiha illa alla tajidu ghairaha faghsiluha thumma kulu fiha. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian makan dari bejana-bejana mereka kecuali kamu tidak dapat yang lainnya. Artinya keadaan tidak memungkinkan lagi untuk mendapat bejana kecuali dengan bejana tersebut. Cuman juga setelah kamu tidak mendapatkan yang lainnya, kamu cuci. Kenapa kata beliau kamu cuci? Dijelaskan oleh para ulama hadis ini. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Karena mereka orang kafir, ghalibu, sebagian besar, kebanyakan keadaan mereka memakan makanan yang diharamkan dan yang dipandang apa? Najis. Misalnya babi di sisi mereka seperti daging sapi atau daging kambing di sisi kita. Adi di sisi mereka, biasa di sisi mereka. Di sisi kita, waduh, luar biasa. Demikian. Sehingga bejana yang dipakai oleh mereka karena keadaan mereka secara umum demikian, maka kita cuci terlebih dahulu. Kita cuci terlebih dahulu, baru kita makan. Tsumma kulu fiha. Namun dari pemahaman hadis tersebut dipahami bahwa kalau seandainya piringnya dan bejananya tersebut sudah bersih dicuci oleh mereka, dan kita juga tahu bahwa itu adalah piring yang belum dipakai makan, suci dan bersih, maka tidak ada masalah kita makan dengan piring tersebut karena tidak ada piring yang lain. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa amma idza lam tu'lam najasatuha bi ay yakun ahluha ghair ma'rufin bi mubasyara an-najasa fa innahu yajuzu istimaluha. Adapun kalau diketahui bahwa orang kafirnya ini tidak terbiasa memakan barang-barang yang najis atau tidak terbiasa langsung memakan makanan yang najis yang terpandang najis, atau yang dalam pandangan yang lain mengatakan makanan yang haram, maka pada saat itu boleh. Mungkin ada dari orang kafir yang mereka tidak minum khamr juga, tidak mau minum khamr dan tidak mau makan babi, mungkin. Maka pada saat itu atau yang sejenisnya dari makanan-makanan yang haram atau makanan yang dipandang najis, maka pada saat itu bejananya boleh dipakai. Karena dia tidak diketahui orang yang makan makanan yang dianggap najis atau dianggap apa? Haram. Demikian. Ini mesti bagi kita untuk mengetahuinya karena kita tidak lepas dari sekeliling kita orang-orang apa? Orang-orang yang ahlul kitab atau orang kafir. Piringnya, bejananya, mungkin saja kita pakai. Sehingga hukumnya sebagaimana tadi, wallahu a'lam bis-shawab. Li'annahu tabata anna an-nabiyya wa ashabahu akhadhul ma' lil-wudu' min muzadah imra'ah musyrikah. Karena diketahui beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya pernah mengambil air wudu dari gerba atau tempat air minumnya orang apa? Orang musyrikah atau wanita musyrikah. Wallahu a'lam bissawab. Kalau seandainya tidak boleh, maka Rasulullah tentunya tidak tidak mengambil dari tempat tersebut air wudu beliau, atau para sahabat tidak mengambilkan untuk air wudu beliau. Wallahu a'lam bisawab. Demikian pula li'anna Allah subhanahu qad abaha lana ta'am ahli alkitab, karena Allah subhanahu wa ta'ala pula membolehkan bagi kita untuk memakan makanannya ahlul kitab, selama makanan yang dihidangkan kepada kita adalah bukan makanan yang haram. Bukan makanan yang haram. Bisa jadi kita ke satu tempat, di situ ahlul kitab, dia menyuguhkan kita makanan, dan diketahui makanannya makanan yang baik, dan diketahui bahwa bejana yang dipakai bukan bejana apa? Bukan tempat apa yang haram, dan bukan tempat apa yang najis, kita makan. Kita makan makanan tersebut. Demikian dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni kama da'a gulam Yahudi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala khubzin sya'irin wa ihala sanikha fa akala minha. Di mana beliau pernah diundang oleh seorang pemuda atau anak kecil dari Yahudi untuk memakan roti, dan campurannya dari kulit yang sudah tempatnya dari kulit yang sudah disamak, maka beliau pun makan di atas bejana tersebut. Hadis tadi yang menyebutkan tempat makanan yang sudah disamak menunjukkan kepada kita bahwa tempat makanan ini tidak bermasalah. Tidak bermasalah. Karena setelah disamaknya tempat makanan tersebut, yakni kulit seperti sapi, itu dia menjadi apa? Menjadi suci, atau kulit kambing menjadi suci. Namun itu adalah bejana mereka Yahudi, dan beliau makan di atas bejana tersebut ada roti yang dihidangkan kepada beliau. Beliau makan roti ini tentunya tidaklah didapatkan pada roti tersebut keharaman atau suatu yang haram sehingga beliau memakannya. Karenanya riwayat tadi menjelaskan memakan makanan pemberian ahlul kitab selama bukan haram, selama bukan suatu yang najis, dan selama bukan apa-apa yang bernilai suatu yang tidak boleh dimakan, maka kita boleh memakannya di bejana mereka. Wallahu a'lam bissawab. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, dulu ketika kita tidak mengetahui hukum ini, mungkin kita berlaku ekstrim, yaitu kita tidak mau makan dari bejana mereka orang kafir. Sampai pernah terjadi, karena salah dalam memahami, dia bawa bejana sendiri, dia mau membeli mie. Dia bawa bejana sendiri, karena kebetulan penjualnya adalah yang punya orang kafir. Dia membawa bejana sendiri, bejana ya panci, ya wajan, ya sutel, ya. Heran penjualnya, kok bawa peralatan, ada apa? Mau makan mie di penjual ini. Ini adalah ekstrim. Dan ini terjadi. Namun, alhamdulillah dengan tentunya dengan ilmu dan keterangan yang benar, ini terhapus. Sampai pada keadaan sekarang mungkin kita masih ragu memakan dari bejana. Dari bejana piring. Namun dengan keterangan tadi memberikan penjelasan kepada kita, bejana mereka hukum asalnya apa? Halal. Boleh kita pakai selama tidak ada kenajisan dan tidak ada bentuk keharaman pada tempat makanan tersebut. Dan selama diketahui dia bukan orang yang memakan makanan yang haram atau makan yang najis. Dan juga tentunya dia memakai bejana tersebut karena tidak ada lagi bejana yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Jelas? Taib. Qala rahimahullahu ta'ala. Al-mas'ala al-rabi'ah. At-tahara fil ani al-muttakhidha min juludil mayitah. Masalah yang keempat. Sucinya bejana yang dia itu terbuat dari kulit bangkai. Terbuat dari kulit bangkai. Di sini penulis memberikan judul masalah dengan bentuk umum. Kulit bangkai. Namun sebetulnya beliau atau mereka para penulis ini condong kepada pendapat sebagaimana akan datang keterangannya nanti, bangkai di sini hanyalah bangkai yang dimakan apa? Bangkai yang dimakan dagingnya. Bangkai yang dimakan dagingnya ataupun dagingnya. Seperti sapi, seperti kambing, itu yang diambil kulitnya, atau onta. Adapun yang tidak dimakan, ya tidak boleh. Seperti dari kulit kucing misalnya, atau dari kulit harimau misalnya, maka ini tidak boleh. Jadi bangkai yang diinginkan dengan penulis di sini adalah bangkai yang dimakan dagingnya. Qala jildul mayyita idza dubigha tahura wa jaza istimaluhu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ayyuma ihab dubigha faqat tahur. Kulit bangkai hewan apabila telah disamak maka dia menjadi suci dan boleh mempergunakannya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bangkai kulit bangkai apa saja yang sudah disamak maka dia menjadi suci. Dia menjadi suci. Wali annahu sallallahu alaihi wasallam marra ala syatin mayitah. Dan juga pernah beliau melewati anak kambing yang sudah menjadi bangkai. Atau melewati kambing betina yang sudah menjadi bangkai. Halla akhadu ihabuha fadabaghuhu fantafi'u bihi. Taib. Tidakkah kalian, kata beliau kepada para sahabatnya, tidakkah kalian mengambil kulit daripada bangkai ini? Samaklah. Dan mereka pun akhirnya menyamaknya dan mengambil faedah penyamakan tersebut dengan mempergunakan kulit bangkai yang telah disamak ini sebagai bejana. fantafa'u bihi. Faqalu, tapi mereka para sahabat berkata, innaha mayyita, ya Rasul, engkau menyuruh kami mengambil kulit ini dalam keadaan dia ini bangkai. Qala fa innama hurrima haruma akluha. Namun beliau menjawab dan bersabda, hanyalah yang diharamkan itu adalah memakannya. Hanyalah yang diharamkan itu hanya memakannya. Sehingga keterangan tadi, bejana yang terbuat dari apa? Kulit. Bejana yang terbuat dari kulit. Dari hewan yang dimakan apa? Dagingnya. Yang tentunya bejana tersebut hewan dari bangkai tadinya. Lantas disamak, bisa dipakai. Bisa dipakai untuk tempat wadah makan ataupun minum. Wadah makan ataupun minum. Cuman tidak untuk dimakan. Penduduk atau kita orang Indonesia sering makan kulit. Iya. Kalau orang Arab tidak mau makan kulit. Mereka mengetahui makan kulit itu dari kita orang Indonesia. Jadi mereka tidak makan kulit. Kulit untuk tempat duduk, sejadah itu dari kulit atau pakaian, mantel dan yang lainnya. Kita aja orang Indonesia makan kulit. Jadi kalau kulit bangkai, jangan mentang-mentang sudah di apa? Disamak halal, tidak. Bukan halal dimakan, tapi boleh dipakai, bukan untuk dimakan. Orang Arab ketika tidak mengetahui hal ini, mereka pikirnya yang disamak itu bangkai. Kita makan. Mereka mengingkari, masa orang Indonesia makan bangkai katanya. Padahal yang dimakan bukan bangkai. Yang dimakan itu sembelihan, kulit, lantas kita jemur, setelah dijemur, dibersihkan, biasanya dioseng-oseng dengan anak-anak Indonesia. Mereka pikir makan. Jadi ada kesalahpahaman dari dua belah pihak. Wallahu a'lam bishawab. Yang sebetulnya yang dimakan itu bukan bangkai. Yang jadi bangkai tidak dimakan. Tapi yang jadi bangkai hanya untuk tempat bejana setelah disamak. Setelah disamak, kalau tidak disamak tidak boleh. Setelah disamak. Sampai pada satu keadaan, karena orang Arabnya sudah lihat kita makan kulit, dibawakan sepatu larasnya. Ini ya Indonesia makan juga ini katanya. Sepatu laras ya, akhi. Dalam akal kita enggak mas, sepatu laras masa mau dimakan. Tapi ini karena kesalahpahaman. Jadi, tempat dijadikan wadah, bangkai boleh, setelah disamak, adapun dimakan tidak boleh. Yang dimakan dia bukan bangkai tapi adalah sembelihan. Misalnya sembelihan maka kulitnya bisa dimakan. Tapi ketika hewannya ditabrak mati itu bukan sembelihan. Itu adalah bangkai. Dijadikan untuk tempat atau dipakai diambil manfaat kulitnya tersebut di apa? Disama. Wallahu a'lam bisawab. Ini untuk sementara waktu. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan akan dilanjutkan oleh Al-Ustaz Al-Fadhil Abdullah Salto atau Jakarta. Wallahu a'lam bisawab. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan. Walhamdulillahi rabbil alamin.